نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada kesempatan malam hari ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali bisa melanjutkan aktivitas kita yang sudah kita agendakan tentunya, yaitu dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan yang tentunya tidak kita senangi, keadaan yang tidak kita sukai, keadaan musibah, bencana yang memang sedang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, semoga dengan semangatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja masuk kepada 6 bacaan kitab Al-Wabil Sayyib min Kalam Tayyib dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah mendengarkan bersama bagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala menasihati kita terkait dengan 2 faedah ataupun 2 prinsip, 2 landasan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya hubbun kamilun wa dhil ya tamun. Ya, ini 2 prinsip yang harus kita sertakan dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya menimbulkan, mewujudkan rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mewujudkan rasa ya perendahan diri yang sempurna pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya dengan 2 prinsip ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin yang tidak mudah dikuasai oleh syaitan, oleh iblis laknatullah alaih, ya, sehingga ya, seorang yang mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 2 prinsip ini, dia akan segera ya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tergelincir, ketika dia terjatuh kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala segera ambil dia, segera kembalikan dia untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang hak, jalan ya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk kepada pasal yang baru ya, dalam kitab ini ditulis faslun ya, yaitu pembahasan dari pasal yang baru yang tentunya ini semua masih terus berkaitan dengan nasihat-nasihat Imam Al-Qayyim daripada pertemuan yang sebelumnya. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala faslun ya istiqamatul qalbi wal jawarih ya, yaitu pasal yang akan menerangkan tentang keistiqomahan hati dan anggota badan. Dan sebenarnya alhamdulillah, ya, tema yang tersebar di dalam himbauan-himbauan kajian Al-Wal Ibn Sa'id ini sebenarnya intinya adalah dari pasal ini, ya, dari pasal ini. Adapun keseluruhan kitab ini akan menjelaskan tentang keutamaan zikir sebenarnya. Ini masih mukaddimah. Ya, ini masih mukaddimah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, dan inti dari pembahasan kitab ini adalah tentang keutamaan zikir, zikir-zikir yang bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat kepada enam pelakunya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga sebenarnya maksud kami ingin hanya mengambil enam tema dari inti tema yang akan kita masuk ini. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jika ada kemudahan, ya, dilanjutkan dengan ataupun melanjutkan pembahasan ini sampai selesai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Faslat istiqamatul qalbi wal jawarih. Ya. Pasal yaitu tentang keistiqamah hati dan anggota badan. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa innama yastaqimu lahu hadha bistiqamati qalbihi wa jawarihi. Ya. Hanyalah, ya, seorang hamba yang istiqamah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini, ya, bi istiqamati, yaitu tanda keistiqamahannya adalah dengan mengistiqamahkan hatinya dan anggota badannya. Ya, ini dua tanda seorang mampu istiqamah di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kuatnya, dengan istiqamahnya, tetapnya hati, ya, dan anggota badannya dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam keadaan. Ya, tentunya sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, keadaan yang sulit maupun keadaan yang lapang, seorang harus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senantiasa istiqamah dan anggota badan dia yang juga istiqamah dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastiqamatu al-qalbi bi syai'ain. Adapun keistiqamahan hati yaitu dengan dua perkara. Ya. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim ingin mengupas satu persatu. Ya, dalam bahasan pertama ini beliau akan mengupas dua perkara yang mampu menyebabkan hati istiqamah. Istiqamah di atas rububiyah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di sabra wa dharra, istiqamah dalam rububiyah dalam perkara suka dan keadaan duka, ya. Nah, ahadihima, ya, salah satu dari keduanya adalah, ya, an takuna mahabbatullahi taala tataqaddamu 'indahu 'ala jami'il muhal. Dari Imam Al-Qayyim, ya, di antaranya atau salah satu dari keduanya, ya, keistiqamahan hati adalah hendaknya, ya, kecintaanmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tataqaddam, dikedepankan, indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala ala jami'il muhab, dari semua, ya, kecintaan ataupun hal-hal yang dicintai. Ya. Ini diantara, ya, bentuk keistiqamahan hati. Ya, perkara yang pertama adalah dengan mengedepankan semua bentuk kecintaan. Ya, mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dibandingkan dengan semua bentuk kecintaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, fa idza ta'arada hubbullah ta'ala, ya, maka jika terjadi pertentangan, ya, antara kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa hubbu ghairihi, dan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita dihadapkan, ya, di dalam kehidupan ini dengan dua perkara, kita harus memilih, ya, memilih, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, sabaqa hubbullah taala hubba ma siwa. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala haruslah mendahului kecintaan atas semuanya. Ini prinsip. Ini prinsip barakallahu fikum. Seseorang yang hatinya ingin istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah dia mengedepankan rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siapapun. Bukankah istiqamah selalu kita cita-citakan? Ya, kalimat istiqamah ini kalimat yang begitu indah. Kalimat yang begitu indah, semua orang mencita-citakan ya agar bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang antara syaratnya apa? Ya. Karena semua pergerakan daripada amalan kita itu muncul pertama dalam hati dulu. Sehingga kalau hati sudah mengedepankan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pergerakan anggota badan pun akan mengikut apa kata hati. Ya. Apa yang dikatakan oleh hati barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مُقْتَضَاهُ. Ya. Nah, apabila dia telah menata hal tersebut, mengkondisikan, yaitu ketika datang ya, di hadapannya ya, permasalahan, maka mana yang dia pilih? Ya, dia pilih langkah sebagai bentuk rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia justru memilih yang melangkah untuk mengambil rasa cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh misal saja. Ya. Ketika kita dihadapkan ya, mungkin dengan ya, sebuah ya, pekerjaan yang memang secara zahir kita butuh dengan pekerjaan tersebut. Ya. Yang memang secara zahir kita butuh dengan pekerjaan tersebut sehingga kita bisa menghasilkan ataupun bisa menghidupi diri kita dan keluarga. Tapi tawaran di hadapan kita adalah tawaran ya, yang sifatnya ada unsur-unsur keharaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan seperti ini, ya, apalagi yang menawarkan kepada kita adalah orang yang selama ini yang membantu kita. Ya. Selama ini orang yang peduli kepada kita. Ya. Maka bagaimana ya, keputusan kita, apa yang harus kita ambil? Nah, inilah yang dihadapkan kepada kita. Apakah kita memilih untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut karena pekerjaan itu memilih syubhat yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keharaman? Ini bukti bahwasanya seorang lebih memiliki ya, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jika dia bisa menyusul, mengatur rangkaian ya, mengedepankan cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya muqtadahu tentunya akan memberikan konsekuensi-konsekuensi dari keputusannya tersebut, dari ya, penataannya tersebut ya, atas pilihan yang dia lebih memilih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa mudahnya, memilih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang lainnya, itu memberikan konsekuensi yang harus, yang wajib dia jalankan. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa ma ashala hadza bid'wa." Ya. Dan betapa ya, nah mudahnya ya. Hanya dengan mengakui. Begitu mudahnya seseorang itu hanya dengan mengakui. Mengaku kalau ditanya, ya. Engkau lebih memilih siapa? Lebih memilih cinta kepada siapa? Tentu saja aku memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Imam Al-Qayyim, "Wa ma ashala hadza bid'wa." Betapa mudahnya seseorang itu mengaku ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak mau menjalankan konsekuensinya. Nah, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di kelanjutannya adalah "Wa ma ashabahu bil fi'li." Dan betapa ya, nam sulitnya dia untuk menjalankannya, berbuat. Berapa banyak orang yang mengaku bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau menjalankan konsekuensinya. Ini masalahnya. Kalau orang ditanya, pasti akan mengaku bahwasanya saya mencintai Allah. Buktinya saya Islam, saya Muslim. Namun permasalahan yang berikutnya adalah, apakah engkau sudah menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ini yang harus diteliti. Ini yang harus kita pahami, sehingga tidak hanya sebatas ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas pengakuan semata tanpa adanya amalan dari anggota badan barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, فعند الامتحان يكرم المرء او يهان. Maka di saat terjadi ujian-ujian, ya, nah, seorang hamba itu bisa menjadi ya termuliakan dan juga bisa menjadi terhinakan ataupun terendahkan. Bentuk di antara konsekuensi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ujian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian-ujian kepada seorang hamba. Apakah hamba tersebut bisa melaluinya? Ya. Bagaimana konsekuensi seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya apa? Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba tersebut dengan imbalan, dengan hadiah yang begitu berharga, yaitu diampunkannya ya segala dosa-dosa kita. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, tergambarkan kepada kita bagaimana indahnya ketika hadiah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau gambaran yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, hadiah yang kita dapati dari secara cuma-cuma. Ya. Contoh ada dua hal. Hadiah yang kita dapat secara cuma-cuma dan hadiah yang kita dapat setelah kita berjuang atasnya. Lebih nikmat mana? Lebih nikmat mana? Maka jawabannya sudah tentu. Lebih nikmat hadiah yang kita dapatkan atas hasil usaha kita, hasil perjuangan kita, hasil jerih payah kita. Sehingga barakallahu fikum, inilah gambaran kehidupan yang sebenarnya. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah aku. Jalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara menyeluruh. Berusaha menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, barakallahu fikum. Nah, karena ikhwan fillah rahimakumullah, imtihan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang hamba itu memang akan menentukan siapakah di antara mereka yang shodaq, siapakah di antara mereka yang jujur, atau siapa di antara mereka yang kadzibin, termasuk orang-orang yang jujur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ankabut ayat ke-3. Ya. Siapa di antara mereka yang jujur? Dan siapa di antara mereka yang kadzab, pendusta dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dirinya? Ya. Sehingga bukti cinta kepada Allah sekali lagi adalah dengan menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa ma aktsara ma yuqaddimu al-'abd ma yuhibbuhu wa huwa yahwahu." Dan betapa banyak, artinya ketika ujian itu datang, imtihan itu datang kepada seorang hamba, betapa banyak hamba yang lebih mencintai dirinya dan mengedepankan hawa nafsunya. Ini fenomenanya barakallahu fikum. Kenyataan faktanya yang diungkapkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kita sudah melalui rentetan yang pertama, bagaimana Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan keistimewaan hati haruslah mengedepankan na'am kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana adanya konsekuensi daripada mengedepankan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faktanya, fenomenanya, dan semoga kita terlepas daripada kebanyakan manusia ini. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, betapa banyak hamba yang lebih mencintai dirinya dan hawa nafsunya. Au yuhibbuhu kabiru. Atau dia lebih mencintai orang-orang yang besarnya, tokoh-tokoh, orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. Masya Allah. Ini fenomena-fenomena yang disebut oleh Imam Al-Qayyim. Faktanya di lapangan, fenomenanya adalah berapa banyak orang yang lebih mencintai dirinya, lebih mencintai mengedepankan hawa nafsunya daripada kecintaan kepada Allah, lebih mengedepankan orang-orang yang besar di dalam kehidupannya, tokoh-tokoh, panutan-panutan di masyarakat ataupun orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya, au amiruhu, atau dia lebih mengedepankan cinta kepada pemimpinnya. Nah, au syekhu, atau kepada nenek moyangnya, au ahlu, atau kepada keluarganya. Masya Allah. Disebutkan semua oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Di antara fenomena orang-orang yang tidak istiqamah hatinya, ataupun dia mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di lisan saja, akan tetapi ketika dihadapkan dengan semua permasalahan, dengan semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berapa banyak dari kalangan mereka yang justru lebih memilih mencintai orang-orang besar di antara mereka, ustaznya, kiainya, gurunya, tokoh masyarakatnya, orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya, yang menolong hidupnya. Nah, dia mendepankan cinta kepada mereka. Dia mendepankan cinta kepada pemimpinnya, bosnya, dalam pekerjaannya. Dia lebih mendepankan cinta kepada nenek moyangnya. Ajaran daripada nenek moyangnya lebih itu dia pegang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Demikian pula kecintaan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, dia lebih membelanya daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ala ma yuhibbuhu Allah taala, dari yang kita sebutkan tadi, yang mereka kedepankan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada lam tataqaddam mahabbatullah taala fi qalbihi jami'al muhab. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, maka yang seperti ini, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendahului dalam hatinya dari semua bentuk kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak terbukti. Dia tidak berjalan di atas konsekuensi yang Allah Subhanahu wa taala Taala berikan ketika dia mengatakan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada faktanya, fenomenanya, dia lebih memilih mencintai ya, selain daripada Allah, sebagaimana yang contoh-contohnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim tadi. Itu belum istiqamah hatinya. Ya. Belum tegak hatinya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَكَانَتْ هِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَيْهِمْ أَلْمُعَمَّرْ عَلَيْهَا. Kata Imam Al-Qayyim, tidak pula menjadi sebuah bentuk pengadilan ataupun tidak mau mengukur terhadap dirinya ya, terhadap perkara naam yang disebutkan ya, yang dialami ya, daripada meramaikan hatinya. Maksudnya yang pada dirinya rahimahullah, dia tidak mengatur akan konsekuensinya yang harus dihadapi jika dia lebih mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia tidak mau memikir, berpikir, mengukur-ukur. Ketika ada masalah dia hadapi, langsung dia pilih. Ya, keputusan ini, keputusan itu, keputusan ini. Ya, yang semua keputusan itu adalah keputusan yang berpihak ya, kepada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti seorang yang tidak merasa, dia merasa bahwasanya dia mengatakan saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ketika dihadapi dengan sebuah permasalahan, ya, dia lebih memilih kecintaan kepada selain Allah, dan dia sangka, dia tidak mengukur, dia sangka itu adalah salah satu bagian daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, seperti tadi, ya, contoh pekerjaan yang harus kita cari ya, karena ada rasa cinta kita kepada keluarga kita ya, keluarga kita menginginkan ini, menginginkan itu ya, menginginkan ya, mendapatkan kelayakan hidup ya, menurut ya, pandangan timbangan mereka ya, sehingga dia merasa oh, dengan saya mengikuti menuruti apa keinginan anak dan istriku, aku juga salah satu sudah mewakili kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dikatakan na'am, memberi nafkah kepada anak istri merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, perlu adanya proses cara yang hak yang harus dia tempuh. Ya. Sehingga dia menganggap ya, memberi nafkah kepada anak istri ya, ubudiyah kepada Allah walaupun dilakukan dengan apapun caranya. Ya. Dia merasa oh, ini sudah ya, mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah, mewujudkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal belum. Ya. Dia lakukan apapun yang bisa membuat anak dan istrinya senang. Dia lakukan apapun yang bisa membuat anak istrinya bahagia. Dia tanpa dia peduli bagaimana cara dia meraih ataupun memberikan kebahagiaan tersebut kepada mereka. Dan dia menyangka bahwasanya dengan bahagianya anak dan istriku, bahagianya ustaz-ustazku, bahagianya kiai-kiaiku, ya dengan aku sami'na wa ata'na tanpa menimbang ya ilmu yang syar'i, tanpa menimbang di atas basirah, maka dia merasa bahwasanya dirinya sudah memiliki mengedepankan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain seperti ya, orang yang taklidul akrab ya, kepada guru-guru mereka, kepada syekh-syekh mereka, ustaz-ustaz mereka, kiai-kiai mereka ya, mereka taklid kepada mereka ya, mereka mengagungkan ini para ulama, mereka berilmu walaupun dalam kondisi sebenarnya dia tahu itu adalah sebuah kesalahan, sebuah sikap yang diambil oleh gurunya adalah penentangan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianggap guruku seorang berilmu ya. Guruku seorang berilmu ya. Terkadang menganggap tidak mungkin salah ya. Tidak mungkin salah. Sehingga barakallahu fikum ya, dia memposisikan gurunya yang salah tersebut dengan mencintai gurunya itu bentuk juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menganggap gurunya alim, gurunya yang berilmu, gurunya yang memberikan, yang berjasa dalam kehidupannya, dalam membawanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengukur hal ini Dia tidak menimbang hal ini, sehingga terjadilah taklil amal kepada para guru mereka, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim fenomena yang terjadi di kebanyakan manusia, mereka sebenarnya, kebanyakan dari mereka tidak mengedepankan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengedepankan rasa cinta mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketetapan Allah bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mengedepankan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mengedepankan rasa cinta mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa sunnatullah taala fi man hadha sya'nuhu ay yunqida alayhi mahabbuhu. Ya. Naam. Dan sunnatullah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang merasa naam, ataupun bagi orang-orang yang seperti ini, yang mendahulukan daripada kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dicintainya tersebut akan menyusahkan dirinya, akan memberikan kesusahan kepada dirinya. Ayyunaqida alaihi mahabbahu. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lebih mengedepankan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan nanti kehidupannya akan dibuat susah sendiri. Allah akan menyusahkan dirinya. Naam. وَيُنَغِّقُهَا عَلَيْهِ. Juga Allah Subhanahu wa taala akan merepotkan dirinya, membuat dia repot. Kenapa? Karena yang dikedepankan adalah cinta kepada selain Allah. Karena yang dia timbang, yang dia takut adalah manusia, orang-orang, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang seperti ini, selama dia berjalan di atas ini, dia akan dibuat susah oleh Allah. Bagaimana contohnya? Rasa khawatir. Ya, kalau seandainya yang saya ambil itu membuat tersinggung saudara saya, membuat tersinggung bos saya, membuat tersinggung ustaz saya, sehingga dia enggak enak. Dalam hati dia tahu apa yang dilakukan oleh ustaznya, apa yang diajak oleh ustaznya, yang diajak oleh bosnya, yang diajak oleh orang-orang keluarganya, itu semua hal yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ada rasa tidak enak tadi, artinya apa? Dia lebih memilih mencintai, lebih memilih sikap khawatir akan sikap yang diambil oleh orang-orang daripada selain Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga sepanjang kehidupannya Allah akan memberikan kesusahan, kesempitan kepada dirinya, karena terus dihantui dengan rasa-rasa tadi. Dihantui dengan rasa susah, rasa sulit, rasa tidak enak, sehingga susah untuk bergerak, susah untuk lepas daripada pengaruh tersebut, penguasaan tersebut, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fala yanalu minha syai'an illa binakidin wa tagrisin. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dia tidak pernah mencapai sedikit pun dari cinta tersebut kecuali harus bersusah payah dan penuh dengan perkara-perkara yang memberatkan selama dia menjadi seorang yang taklim, selama dia menjadi seorang yang na'am mengedepankan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak enak dengan bosnya, tidak enak dengan ustaznya, tidak enak dengan keluarganya. Rasa sayang yang begitu berlebih kepada keluarga yang mengakibatkan dia terjerumus dalam dosa. Maka ketetapan Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang seperti ini, Allah akan terus berikan kesusahan, berikan kesulitan, berikan kalau bahasa kita, Allah akan membuat dia mikir banyak beban pikirannya. Karena na'am khawatir dengan ini dan itu daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Sehingga ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan kepada kita bagaimana hati ini bisa istiqamah. Salah satunya adalah dengan betul-betul mengedepankan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari apapun, bahkan dari orang-orang yang paling kita cintai sekalipun, ya, contohnya kedua orang tua barakallahu fikum. Di mana kedudukan berbakti kepada kedua orang tua adalah manzilahnya, kedudukannya adalah di bawah daripada, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ikhwanul fillah rahimakumullah, besar sekali rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Namun tetap, kalau seandainya orang tua kita memerintahkan kita kepada perkara yang menyelisih syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya jangan sampai kecintaan ini mengalahkan daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita sami'na wa ata'na dengan perkara-perkara yang haram yang diajak oleh kedua orang tua kita barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya kita mengikuti perkara yang haram tadi, mengedepankan kecintaan kepada orang-orang yang mengajak kepada yang haram tadi, maka ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tersebut, Allah akan memberikan kesusahan dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam jalan hidupnya. Ya. Kesempitan, beratnya adalah menjalani kehidupan ini barakallahu fikum. Walaupun mungkin kita melihat secara zahir, oh masya Allah, orang yang bekerja, ya, dibantu masya Allah, hidupnya enak, hidupnya mewah. Ya, dia pengen mobil, ya bisa beli mobil. Ya, dia pengen enam beli rumah, ya bisa beli rumah. Padahal mungkin kalau kita selidiki, berapa banyak kredit yang harus dia keluarkan untuk itu, berapa banyak pinjaman hutang atau dia terikat dengan riba yang harus dia keluarkan untuk itu semua, dalam keadaan barang yang dia pegang itu belum menjadi haknya secara sepenuhnya karena terikat dengan leasing dan segala macam. Orang melihat secara zahir, masya Allah, hidupnya enak, hidupnya nikmat, padahal dia beban pikirannya luar biasa. Bagaimana caranya melunasi ini semua? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan keberatan, ya, kesusahan hidupnya dengan gaya hidup yang tinggi. Ya. Allah terus arahkan bahas itu, karena dia tidak memilih, ya, mengedepankan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, lebih memilih kecintaan terhadap dirinya, terhadap hawa nafsunya, terhadap keluarganya. Sehingga Allah terus berikan kesusahan-kesusahan, beratnya pikiran yang harus dia pikir, bagaimana melunasi rumah, melunasi mobil, bagaimana cara na'am, ya, karena sudah gaya hidup keluarganya sudah tinggi, bagaimana memberikan, ya, kebutuhan tersebut yang diinginkan oleh keluarganya. Subhanallah. Inilah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak mengedepankan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, jaza'an lahu ala ithari hawahu wa hawa mayu'adzibuhu minal khalqi. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ini sebagai balasan, jazaan, ya, lahu, ya, bagi, ya, orang-orang yang mendahulukan, ya, hawa nafsunya, ya, dan hawa nafsu daripada orang-orang yang diagungkannya, ya, dimuliakan olehnya dari makhluk-makhluk, ya, au yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala, atau siapa saja yang dia cinta atas, ya, orang tersebut dari kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jazaan, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang lebih mengutamakan mencintai hawa nafsunya dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dia dengan memberikan kesusahan hidup, dengan memberikan ya keberatan hidup, ya, banyaknya pikirannya, susah hatinya, sempit ruang geraknya, ya, karena disebabkan perbuatan yang dilakukan sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qad qada Allah subhanahu taala qada'an la yuraddu wa la yudfa'u. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, sungguh Allah telah memutuskan, nah, sebuah keputusan yang tidak akan ditolak dan tidak akan dibantah. Ini keputusan yang tidak akan ditolak dan tidak akan dibantah tentang fakta fenomena tentang balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mendapatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi bukan hanya sebatas ya omong kosong belaka. Terkadang orang beranggapan, wah, orang ya masya Allah dia bekerja, ya, hidupnya enak, bekerja dengan riba, ya, terjerumus dalam riba, tapi hidupnya enak. Siapa tahu dia kerja seperti itu. Tapi ingat janji Allah, ketetapan Allah, pasti hidupnya susah. Walaupun secara zahir dia terlihat bahagia, terlihat apa yang dia inginkan terpenuhi, tapi yakinlah Allah menimpakan kepada dirinya kesusahan yang begitu berat, yang begitu besar, yang dia malu untuk memperlihatkan kepada orang banyak. Tidak mungkin dia perlihatkan, dia pendam dalam hatinya. Berapa banyak orang yang akhirnya jatuh sakit, kena stroke, ya, hipertensi, ya, diabetes, segala macamnya berawal dari pikiran yang begitu terbebani dalam kehidupannya. Maka berapa nikmatnya, betapa nikmatnya orang-orang yang di dalam kehidupannya betul-betul mengedepankan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir manusia melihat dia orang yang susah, orang yang hidupnya sulit, orang yang hidupnya miskin, orang yang hidupnya fakir. Tapi alhamdulillah, ya, dia senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap keputusan-keputusan yang dipilih, itu dia mengutamakan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari kesusahan hidup, dari ya, kesempitan dapur, rasa beban yang ada dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, man ahabba syai'an siwahu 'udziba bihi. Barang siapa yang mencintai ya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan 'udziba bihi, akan diazab. Ya. Akan diazab dengannya, dengan rasa cinta yang diarahkan lebih mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk azabnya di dunia? Sebagaimana telah disebutkan, Allah jadikan sempit hidupnya, sempit hatinya, sempit pikirannya, berat bebannya. Tentunya di akhirat, ketika dia belum bertaubat, belum mengarahkan rasa cintanya yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada lainnya, tentunya azab neraka yang Allah Subhanahu wa taala sudah menanti bagi orang-orang seperti ini. Bagi orang-orang yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, la budda, itu mesti terjadi. Mesti terjadi, barakallahu fikum. Ya. Nah. Wa anna man khafa ghairahu sallata alaih. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, ya, maka orang yang ditakuti itu akan menguasai dirinya. Ya. Masya Allah. Contoh kita, seperti tadi, kita takut dengan keluarga kita, kita takut dengan ustaz kita, kita takut dengan kiai kita, dan kadang mereka mengajak kepada kemungkaran, mereka mengajak kepada kemaksiatan, kepada dosa, kepada bid'ah. Maka terus kita akan dikuasai oleh rasa takut itu kepada orang-orang yang kita cintai. Bayangkan kalau seandainya sebaliknya, kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada selainnya, maka rasa takut itu justru akan kita rasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada rasa takut kepada selainnya. Sehingga orang yang telah takut ataupun merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam pertemuan yang lalu, bilang lalu akan ada rasa kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana sukara syuman kana syuman alaih. Dan barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesialan, ya, dan ataupun malapetaka atasnya. Barakallahu, ini konsekuensi-konsekuensi yang harus kita ingat. Barakallahu fikum, harus kita catat agar kita tahu ini konsekuensi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mendahulukan rasa cinta dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan Allah timpakan kesempitan, kesulitan, akan Allah timpakan kesialan ataupun malapetaka terhadap dirinya. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarik fi." Ya. Dan barang siapa yang mendepankan selain Allah rasa cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberkahinya. Ya, subhanallah. Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Ya. Maka lihatlah bagaimana ya, orang-orang, ya, contoh saja, ya, daripada orang-orang ahli bid'ah wal ahwa, ya, mereka ingin mempersatukan seluruh firqah, ya, di dalam Islam ini. Ya. Karena apa? Karena mereka khawatir kalau nanti mengucapkan al-haq, menyampaikan al-haq akan memecah belah firqah-firqah yang ada ini. Maka lihatlah, apakah dakwah yang seperti ini diberkahi oleh Allah? Apakah dakwah yang seperti ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berapa banyak orang-orang yang menjalankan prinsip al-ikhwan al-muflisin, ya, yang mereka mengatakan kita bersatu di atas apa yang kita sepakati dan kita memberikan udur atas apa yang kita berselisih padanya. Ini prinsip mereka. Apakah tegak negeri mereka? Apakah tegak negeri mereka di atas, ya, kemenangan? Ya. Di atas, ya, di atas, ya, terlepasnya daripada kungkungan, ya, demokrasi yang diajarkan oleh, ya, Yahudi. Lah. Apakah mereka bisa menegakkan negaranya seperti Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah yang negeri ini mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang selainnya, sehingga al-haq dikatakan hak, al-batil dikatakan batil. Apakah orang-orang yang menghimpun massa, ya, untuk bersatu ingin meruntuhkan sebuah pemerintahan, ketika mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan tersebut, ya, mereka bersatu di atas semua fitnah, apakah mereka tegak dengan kesuksesan kejayaan? Lah, tidak. Ini bukti bahwa mereka tidak diberkahi barakallahu fikum. Justru mereka yang sudah naik, ya, ke atas singgasana kekuasaan dari hal-hal yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kesempitan, kesusahan, yang malapetaka. Lihat ada negeri-negeri yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka, musibah kepada mereka. Perang saudara, ya, Allah timpakan, ya, Allah kudeta, ya, pemimpinnya segala macamnya, carut marut, centang perenang antara mereka, sesama mereka. Tapi lihatlah negeri yang Allah Subhanahu wa taala jaga, contoh nyata di hadapan kita, ya, negeri yang undang-undangnya diatur di atas Al-Qur'an was sunnah, ya, dan ini tidak lain dan tidak bukan yang sudah ada pada zaman ini. Dia adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi barakallahu fihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri tersebut. Nah. Kemudian di penutup kata Imam Al-Qayyim, atau di penutup daripada enam perkara yang pertama dari dua perkara, ya. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi asqatahu alaihi la budda. Ya. Barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala dengan murka Allah, ya, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah akan murka kepadanya, dan itu mesti terjadi. Barakallahu fiik. Barang siapa mencari kemurkaan Allah, maksudnya mencintai orang lain, mencintai pihak lain, tentunya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap orang tersebut. Ya. Fa ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Sebagai penutup, kita ambil contoh yang mungkin sedang kita alami pada hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan al-fitnah. Fitnah-fitnah terhadap dakwah salafiyah. Hadza Allah salafiyah. Berapa banyak di antara mereka yang tidak memilih jalan keluar yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya katakan. Di antara contohnya apa? Salat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dibukakan al-haq kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat, kata Allah Subhanahu wa taala, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akan mencegah daripada perbuatan yang fahsya dan kemungkaran, perbuatan yang keji dan munkar. Tapi berapa banyak orang tidak memilih jalan ini. Tidak mau salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan solusi. Karena dia berkata, saya sudah salat. Tapi perhatikan, apakah salatmu sudah betul-betul engkau persiapkan untuk Allah atau ala kadarnya? Ini pertanyaan. Berapa banyak orang ketika dihadapkan dengan fitnah, dia tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan jalan keluar, dibukakan petunjuk agar dia terus sentiasa berada di atas al-haq. Tapi dia justru yang ikut-ikutan nimbrung di atas fitnah. Dia masuk dalam majlis debat, majlis nikah. Tanpa dia dijasari oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Demikian pula ketika seorang hamba dihadapkan dengan fitan, berapa banyak dari kalangan manusia yang tidak memilih jalan man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang meninggalkan al-ilmu an-nafi', tapi justru dia mengedepankan al-hawa. Hawa nafsunya, barakallahu fiik. Menghadapi fitnah ini. Menghadapi fitnah ini. Sehingga dia tidak menimbang ini semua. Dia kacaukan suasana dengan lisannya. Yang gara-gara itu. Nila setitik rusak susu sebelana, barakallahu fiik. Gara lisannya yang tajam. Yang tidak terbimbing di atas ilmu, di atas jalan menuju jannah itu. Sehingga dia mengucapkan kalimat sesukanya. Dia menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Dia memfonis ini dan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Dia kacaukan suasana ukhuwah di dalamnya. Tanpa dia menempuh bimbingan dari kibar ulama. Dari orang-orang yang berilmu di atasnya, yang memahami fitnah ini. Sehingga ikhwanul din rahimakumullah, ini di antara bukti seorang yang lebih mencintai kepada selain Allah dibandingkan kecintaan dia kepada Allah. Kalau seorang lebih memilih kecintaan kepada Allah, dia akan menempuh jalan ini. Dia akan menempuh salat. Di dalam salatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu al-haq kepada dirinya, agar dia istiqamahkan di atas al-haq kepada dirinya. Dan dia menempuh jalan yang ilmiah dalam menghadapi fitnah itu dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, hati-hatilah seorang hamba yang tidak mau menempuh jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala yang dia lebih kedepankan. Allah akan buat hidupnya sempit. Allah akan buat hidupnya susah. Allah akan buat hidupnya rugi bangkrut sebab terbangkrutnya Allah. Allah akan timpakan begitu banyak beban pikiran yang ada pada pikirannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu al-haq kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita di atas basirah, di atas ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka yang telah keluar daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada al-haq, kembalikan kepada al-huda. Kalau kita yang ada di sana, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita di atas al-haq. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.